Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzaqullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada sore hari ini tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 30 Desember 2021, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Aqidah Al-Sunnah Al-Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang 111, 111, halaman 222. Ini bukan dibuat-buat, tapi memang kejadian seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemarin terakhir kita membahas tentang pembahasan iradah. Jadi di situ penjelasan terakhir dari yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah tentang iradah, bahwasanya manusia itu punya iradah, kehendak. Tapi kehendaknya manusia itu adalah di bawah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang. Itu dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kemudian ada dari mana lagi Mas? Qadariyah. Mana lagi Mas? Jahmiyah. Mana lagi Mas? Jabriyah. Nah, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita lanjutkan pada sebelumnya bahwasanya iradah itu ada dua, iradah syar'iyah dan qadariyah. Di mana iradah yang kauniyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah iradah yang sifatnya apa Mas? Ya, global. Pasti terjadi dan itu bisa berkaitan dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak cintai. Dan itu menimpa semua, baik orang yang takwa atau tidak bertakwa, semuanya mendapati tentang apa Mas? Tentang ini. Jadi berkaitan dengan iradah, iradah kauniyah dan juga qadha. Qadha juga ada dua, qadha kauniyah dan qadha syar'iyah. Nah, kemarin kita bahas sebelumnya di halaman 6. Di halaman sebelumnya, halaman 218. Wa nu'minu bi'annahu ta'ala fa'alun lima yurid. Dan kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla di surat Hud ayat 107. Allah Azza Jalla berfirman di surat Hud ayat 107, fa'alul lima yurid, senantiasa melakukan apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nau'ani, dan kita mengimani bahwasanya iradahnya Allah Azza Jalla itu ada dua, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Di mana di situ kaitannya, kemarin kita sudah bahas tentang faedah, tentang dalil, tentang rezeki Allah. Kalau sudah Allah tetapkan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu pula kalau Allah tidak tetapkan, tidak dikehendaki, maka itu pun tidak akan terjadi. Ya, kuat bagi yang menginginkan ta'adud, tidak usah terlalu banyak angan-angan. Karena apa? Karena sudah ada. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu mas. La mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang telah engkau berikan. Wa la mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, dengan apa-apa yang kau cegah. Jadi kalau itu sudah menjadi takdir, tidak ada orang yang bisa mencegah. Hatta rengekan atau tangisan, itu enggak bisa mencegah. Itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan di situ dijelaskan pula di sini tentang ini kaitannya dengan fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Begitu juga sebelumnya kita bahas tentang kehendak Allah, ada dua macam, yaitu nu'minu wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nau'ani. Kita mengimani bahwasanya iradahnya Allah Azza Jal, keinginan, apa yang Allah inginkan itu ada dua macam. Yaitu iradah kauniyah, iradah yang sifatnya apa? Kauniyah, universal. Yaqa'u biha muraduhu wa la yalzamu an yakuna mahbuban lahu. Itu pasti terjadi apa yang diinginkan Allah Azza Jal, dan itu tidak mengharuskan terjadinya hanya apa saja yang Allah cintai. Tidak. Yang Allah tidak cintai pun terjadi. Kemarin kita juga membahas tentang awas, tentang faedah. Investasi yang termasuk mahal buat anak kita adalah mengajarkan kecintaan membaca kepada mereka. Yang diharapkan kelak Allah akan memudahkan mereka dapat membaca banyak kitab-kitab para ulama. Oleh karena salah satu wujud nyata adalah mengkoleksi kitab-kitab buku. Ini adalah tabungan yang nyata. Ini kaitannya kemarin ketika kita membahas tentang emas, tentang ini mas, berkaitan dengan iya nah ini faedahnya berkaitan dengan wa ya mahbubatun lillahi ta'ala. Ini kaitannya kemarin kita membahas tentang mencintai kitab, mencintai buku. Apakah investasi yang lebih baik dari seorang kepala rumah tangga? Apakah dia itu investasi emas, investasi usaha dan yang lainnya? Maka ada investasi yang terkadang itu tidak terfikirkan, yaitu menginvestasi buku, membeli buku. Loh, Ustaz, itu kan sekarang sudah ada buku-buku digital. Soalnya gak ada masalah PDF. Bahkan antum akan bisa mendapatkan buku-buku PDF jauh lebih dahsyat daripada buku-buku yang ada cetakannya, hard copy-nya. Ya. Namun di situ yang antum harus pahami, berapa banyak yang ada di kita PDF bisa mudah untuk di-download, tapi paling susah untuk diselesaikan. Dan terkadang tidak terjamah sama sekali. Ya. Oleh karena itu, khairun anis al-kitab. Sebaik-baik teman itu adalah kitab. Kitab yang ada di hadapan antum, ya, buku yang antum coret-coret, mereka tidak pernah menangis, tidak pernah protes, tidak pernah mengatakan, kok saya tidak pernah diberikan sampul, kok saya hanya dihujan-hujankan, kok saya hanya terkena debu dan yang lain. Mereka tidak protes, tapi mereka kelak Allah akan minta persaksiannya. Semua benda padat, jamadat, ya, jamadat, semua benda-benda padat itu akan bisa berbicara dengan izin Allah Azza Jalla. mengatakan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Apakah kita melakukan mereka, memperlakukan mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza Jal, atau sebaliknya. Jadi semua jamadat, semua benda-benda mati itu, kelak Allah akan jadikan mereka bisa berbicara. Termasuk apa mas? Tempat sujud kita. Tempat sujud kita mas. Jadi dianjurkannya, Nabi SAW itu dianjurkan untuk memperbanyak tempat sujud. Dan tidak mengkhususkan satu tempat sujud saja. Makanya, ngapling tempat sujud gak boleh mas. Ya, ngapling tempat sujud gak boleh. Karena yang dianjurkan adalah kita memperbanyak tempat sujud. Sehingga nanti tempat-tempat sujud itu, itulah yang kelak akan memberikan persaksian kepada kita tentang apa yang telah kita lakukan terhadap mereka. Nah, ini tentang kauniyah mengharuskan terjadi dan tidak mengharuskan itu terjadi hanya pada yang dicintai saja, tapi juga terkadang bisa terjadi pada apa saja yang tidak dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Nah, ini kemarin kita sudah bahas itu. Begitu juga faedah salah satu hikmah Allah Azza Wajalla menciptakan orang kafir adalah kalau tidak ada perbedaan antara kafir dan mukmin, tentunya akan batal perintah dan larangan, mas. Begitu janji Allah, ya, begitu pula janji Allah akan memenuhi surga dan neraka dengan penghuninya, yaitu surga dengan orang taat dan neraka dipenuhi oleh orang kafir. Itu salah satu faedah. Nah, kenapa Allah Azza Jal itu menciptakan ada orang kafir dan orang mukmin? Karena di surat As-Sajdah, ya. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan yang lainnya. Sebentar. Ketika sebelumnya walau tara idil mujrimuna naqisur rusum inda rabbihim rabbana absirna walau syi'na la ataina kullan nasin huda walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menginginkan, kami akan memberikan setiap jiwa itu huda. Petunjuk, Mas. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Namun di sini adalah ada janji dari Allah Azza wa Jalla. Aku akan penuhi surga dan neraka dari manusia dan jin seluruhnya. Jadi tidak ada yang kemudian nanti jomplang sebelah. Surganya kosong atau nerakanya yang kosong. Enggak. Tapi semuanya Allah akan penuhi. Dan itulah janji Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah salah satu faedah penting dari kita mempelajari tentang akidah ini, mas. Bahasanya Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kok kenapa sekarang orang itu begitu dahsyat, kecewa, begitu dahsyat dia itu sedih, gundah gulana, stres dan yang lainnya. Ya, kita bandingkan, ya, ada kemarin yang orang senang bola melihat orang Indonesia kalah. Ya, aneh. Masjid dibikin buat nonton bareng bola. Yang sebelumnya dimulai dengan sholat berjamaah, kemudian nonton bareng dan yang lainnya. Ya. Kita katakan, subhanallah, seandainya dalam pertontonan itu masih saja lisan kita membasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang alih-alih yang terjadi adalah rasa menyesal, ketun, depresi, ada yang kemudian apa? Ya, saking ininya enggak bisa tidur malam. Ya. Akhirnya hari berikutnya enggak bisa bangun. Telat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan terkadang hal seperti itu bisa menimpa siapa saja yang mengatakan bahwa saya senang bola. Nah, bola yang bundar itu, Ya, itu diikuti naik turunnya bola, naik turun kemana saja berputar bola, kesitulah mata kita berputar. Dan itulah menyebabkan apa mas? Padahal itu mas, kekalahan itu sudah dituliskan juga oleh Allah Azza wa Jalla, bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Meskipun ya pemain-pemain orang Indonesia ada yang zikir dulu, ada yang mengatakan ini dan itu, yang ya pokoknya itulah doa-doa dan seterusnya. Tapi itu tidak akan mencegah atau menolak takdir mas. Itu sudah Allah takdirkan. Dan kenapa kita harus sedih dengan apa yang Allah takdirkan? Sedangkan takdir Allah Azza Jalla baru bisa ketahui ketika sudah terjadi. Dan anehnya adalah dari takdir-takdir itu, di sisi Allah semuanya takdir baik. Tapi mengapa manusia menganggapnya itu adalah takdir yang jelek? Sehingga orang ada yang sedihnya nemen, depresinya nemen. Dan sangat-sangat ironi ketika dengan hal tersebut mereka mengatakan bahwa cuma saya doa, wong tidak dikabulkan. Nasallallahu mafiyah. Itu bagian dari waswas syaitan yang menghinggapi manusia yang dari awalnya dia sudah diberikan rasa waswas dan khawatir. Jangan-jangan kamu, nanti kalah, nanti ini dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kekhawatirannya itu pun terjadi, maka dia pun tidak menyerahkan semuanya kepada Allah Azza Jal, tapi justru tambah berlarut-larut kesedihannya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya, padahal itu sudah bagian dari takdir Allah Azza Jalla. Orang semua sudah berusaha, Allah menentukan, selesai mas. Tidak perlu kemudian dicari-cari. Wah kamu kalau enggak seperti itu harusnya enggak kayak gini. Ini yang sering terjadi, nasallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan tentang yang iradah yang kedua. Ya, kemarin kita membahas tentang wasyar'iyah. Iradah yang syar'iyah itu adalah iradah la yalzamu biha wuku'ul murad. Tidak mengharuskan terjadi apa yang diinginkan. Contohnya misalnya apa? Kalau Indonesia kemarin menang, ya orang-orang yang kafir itu akan masuk Islam misalnya. Karena apa? Ah, itu pemain Indonesianya semuanya dungo semua. Berdoa dan agamanya Islam misalnya. Itu tidak mengharuskan seperti itu. Tidak mengharuskan seperti itu. Maka iradah syar'iyah itu adalah iradah keinginan Allah Azza Jal yang itu tidak mengharuskan keinginan Allah Azza Jal itu harus terjadi. Ya, wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Dan yang diinginkan oleh Allah Azza Jal dengan iradah tersebut adalah yang dicintai Allah Azza Jal. Sebagaimana qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah menginginkan untuk apa? Untuk menerima an yatuba alaikum, menerima tobat-tobat kalian. Dan di sini ya menjadikan bahwasannya Allah Azza Jal ketika menghendaki sesuatu yang itu adalah syar'i, belum tentu itu bisa terjadi. Sama halnya dengan sekarang, mas. Iradah kauniyah yang antum bisa fahami sekarang apa, mas? Meskipun antum sehat, meskipun antum pinter, meskipun antum kuat, meskipun kendaraan antum sehat-sehat saja, belum tentu antum bisa menghadiri kajian ilmu, mas. Ima ana gak datang, atau antum yang gak datang. Ya. Bisa ada dua kemungkinan. Ima, ana enggak datang di sini karena Allah mentakdirkan lain. Allah mencoba yang lain. Ya. Atau antum itu diuji. Ada yang ketiduran, ada yang kecapean, ada yang punya janji ini, punya janji itu. Padahal semuanya baik-baik saja dan sudah dari semalam sudah kepikiran saya akan datang kajian. Tapi apa yang terjadi? Tidak semua keinginan-keinginan itu dikabulkan oleh Allah Azza Jalla atau terjadi. Sehingga manusia punya keinginan, Mas. Tapi keinginan manusia itu di bawah keinginan Allah Azza Jalla. Dan keinginan Allah Azza Jalla pun tidak mengharuskan itu harus terjadi. Sama halnya, ya, ada dari sebagian dari antum menginginkan, saya pengin anak-anak saya hafal Quran, hafal Sunnah, dan tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Ya, saya pengin saudara-saudara saya bisa dapat hidayah, belum tentu. Sebagaimana apa Mas ayat yang kita bahas di pembahasan apa Mas? Di pembahasan Qul Farid pagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Ini berkaitan dengan Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana manusia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tapi di akhir kehidupannya beliau tidak masuk Islam. Dan ini menentang dari apa yang dipahami oleh orang-orang Rafidhah, bahwasanya Abu Talib masuk Islam. Padahal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan, ketika sekaratnya Abu Talib, itu ada dua orang dari petingginya orang-orang Quraisy, Abdullah bin Abi Umayyah dan siapa? Abu Jahal. Dua-duanya itu menampik apa yang menjadi omongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qul la ilaha illallah, ya am. Qul la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Begitupun sebaliknya setelah mengatakan itu, ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengatakan, atarghabu an milati Abi bin Muthalib? Ya, atarghabu. Ya, atarghabu an milati Abdul Muthalib? Apakah engkau itu, ya, sudah tidak lagi suka dengan agamanya, ya, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW. Nah, itu sampai akhirnya apa? Di akhir perkataannya itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menjelaskan apa Mas? Keinginan dari Nabi SAW apa Mas? Menginginkan untuk agar pamannya dapat hidayah, tapi enggak dapat. Nah, ini juga tentang iradah, iradah syar'iyah. Nah. Paham ya? Kemudian di sini penjelasan tsanian yang kedua. Wa syar'iyyatu la yalzamu biha wuqu'ul muradi wa la yakunu biha illa mahbuban lahu. Ay lillahi ta'ala fahiya aqsun aqsul iradati kauniyah taman. Ya. Nah. Itu kemarin kita sudah bahas tentang iradah syar'iyah, Mas. Nah. Di sini jadi iradah syar'iyah ini adalah lawan dari atau kebalikan dari iradah kauniyah. Di mana itu tidak mengharuskan apa yang diinginkan Allah Azza Jalla pasti terjadi. Belum tentu terjadi. Dan ini hanya berlaku hanya untuk apa saja yang Allah cintai. Allah mencintai hambanya untuk menjadi taat. Allah mencintai hambanya menjadi apa? Masuk Islam. Tapi enggak semuanya. Enggak semuanya. Ya. Kemudian ini penjelasan kemarin tentang ayat wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menginginkan agar kalian itu apa senantiasa bertobat. Ya, an yatuba alaikum. Ini di di surat An-Nisa ayat 26, Mas. Lu bisa lihat Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 26. Jadi di situ dijelaskan 6. Yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukinya kepada jalan-jalan orang yang sebelum kalian, yaitu para nabi dan solehin, dan hendak menerima taubat. Ya. Hendak menerima taubat. Taubat kalian. Ya, wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tentang alladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Di ya, ini di surat An-Nisa-nya, bukan wallahu yuridu an yatuba alaikum, ya. Nah, ini ayat 27-nya, bukan 26. Oh ya. Ayat 27, ya. Bukan 26. Tadi ana mengatakan 26. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Wallahu yuridu, Allah menghendaki, an yatuba alaikum, menerima tobatmu, menerima tobat kalian. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahwati an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Dilanjutkan di situ di ayat 28-nya, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqan insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki memberikan keringanan kepada kalian dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan tadi yuridu. Yuridu an yuhibba an yatuba alaikum. Hada aidan huwal mizanu li irade syar'iyyah. Menginginkan untuk menerima tobat kalian. Ini adalah juga mizan, timbangan untuk irade syar'iyyah. Timbangan untuk irade syar'iyyah. Antahilan mahallaha al-mahabbah. Yaitu di sini posisinya itu adalah posisi yang Allah cintai. Jadi perbuatan yang Allah cintai itu masuk pada iradah syar'iyyah. Ay takunu bimakna al-mahabbah. Artinya ibadah itu maknanya adalah apa saja yang Allah cintai. Apa saja yang Allah cintai. Falmahabbatu wal iradatu syar'iyyatu bima'na wahidin. Maka mahabbah, kecintaan dan iradah syar'iyyah, dan iradah syar'iyyah adalah bermakna yang satu. Wal masyiatu wal iradatu al-qawniyatu bima'na wahidin. Subhanallah, lihat. Mahabbah, kecintaan dan iradah syar'iyyah maknanya satu, Mas. Jadi kalau misalnya antum bisa tulis di sini apa? Ya. Di sini kita tulis di situ kecintaan, cintaan dan iradah syar'iyyah adalah bermakna satu. Dan ya, masyiah dan iradah qauniyah adalah bermakna satu. Itu faedahnya, Mas. Kenapa? Kecintaan dengan iradah syar'iyah, keinginan Allah itu ditujukan untuk amalan yang Allah cintai. Maka Allah itu cinta pada orang yang senantiasa menuntut ilmu syar'i. Tapi tidak setiap orang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan apa? Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah faqihkan agamanya. Begitu juga, man yuridillahi bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yusib minhu. Allah berikan dia ujian. Ada ujian berupa ngantuk, ada berupa capek, letah, letih, lesu, penat, dan yang lainnya. Tapi ketika antum tetap melakukan apa yang Allah cintai, itu adalah bentuk kesabaran dalam ketaatan. As-sabru fit ta'ah. Sabaran dalam ketaatan. Paham sampai sini? Dan itu tidak diberikan semua orang loh. Maka adalah dari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah menjadikan kita ini kemudahan untuk apa, Mas? Mendatangi majlis ilmu, duduk, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu enggak semua orang. Ya, maju lagi, Mas. Sedikit maju lagi. Nah. Maju lagi sedikit. Barakallahu fikum. Nah. Jadi, ini kalau disimpulkan dengan bahasa yang mudah, kecintaan dan iradah syar'iyah adalah bermakna satu, Mas. Kemudian juga masyiah dan iradah kauniyah adalah bermakna satu pula. Nah, kita lanjutkan. Wa nu'minu bi anna muradahu al-qauniyah wa syar'iyyah tabi'un li hikmatihi. Dan kita mengimani. Kita mengimani, Mas. Wa nu'minu bi anna muradahu, bahwasanya iradahnya Allah Azza wa Jalla yang sifatnya kauniyah universal, wa syar'iyyah yang secara syar'i, tabi'un li hikmatihi. Ini adalah mengikuti dari maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla. Ya. Hikmah. Nah, sekarang pertanyaan, hikmah itu apa? Hikmah itu, Mas. Hikmah, Pak Budi. Hikmah. Dalam hikmah, hikmah itu kebijaksanaan. Nah, hikmah kebijaksanaan. Hikmah apa, Bu Faris? Sesuatu yang kita dapat setelah kejadian sesuatu. Itu ibroh. Mas Ihsan, hikmah itu apa, Mas Ihsan? Aywa, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Aywa, ahsan. Ya. Jadi, an yadha syai fi makanil munasib. Meletakkan sesuatu di tempat yang pas. Itu hikmah, Mas. Ya. An yadha syai'a fi makanil munasib. Meletakkan sesuatu di tempat yang pas. Hikmah itu jamaknya hikam. Ya. Makanya ada kitab apa? Jamiul Ulum wal Hikam. Jamiul Ulum wal Hikam. Naam. Dan bagian dari hikmahnya antum sekarang, Mas. Hikmahnya seorang menuntut ilmu syar'i di majlis ilmu itu apa, Mas? Kalau tadi antum mengucapkan, mengatakan hikmah itu adalah an yadha syai' fi makanil munasib, meletakkan sesuatu di posisi yang pas. Sebagaimana di ayat apa, Mas? Walaqad ataina Luqmana hikmata. Dan kami telah memberikan Luqman hikmah. Nah, kebijaksanaan. Nah, bentuk dari hikmah seseorang menuntut ilmu itu apa, Mas? Ketika dia duduk di majlis ilmu. Apa, Mas? Apa, Mas? Inna minasy-syi'ri la hikmatan. Ya. Apa, Mas? Hikmah itu dalam menuntut ilmu syar'i. Tapi hadisnya tadi mungkar, ya. Inna minasy-syi'ri la hikmatan, itu hadisnya mungkar. Tapi ada yang sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah. Inna minasy-syi'ri la hikmatan. Sesungguhnya yang termasuk dari syair itu la hikmatan, mengandung hikmah. Kenapa, Mas? Meletakkan sesuatu syair kalau enggak pas enggak jadi syair, Mas. Puisi yang indah itu ketika dia menempatkan kata-kata pas. Makanya dalam hadisnya adalah inna minasy-syi'ri la hikmatan. Nah, sekarang ana tanya kepada antum. Hikmahnya antum dalam menuntut ilmu itu apa? Nah. Mengangkat kebodohan. Hikmah. Tapi hikmah tadi itu bukan apa yang bisa didapat setelah kejadian, Mas. Itu pelajaran, ibroh. Beda lagi, Mas. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu di posisi yang pas. Kayak misalnya, antum hikmah itu ketika anak-anak ya merengek, ada kalanya antum harus tegesin. Ada kalanya ketika dia itu menangis, antum harus peluk. Ada kalanya ketika anak itu melakukan ini dan melakukan itu, antum dengan ketegasan dan yang lainnya. Stel. Ada kencengnya, ada kendunya. Pas. Ya. Pas tarikannya. Kalau bisa dikatakan, hikmah itu pas tarikannya. Di posisi yang pas. Nah, sehingga di situ, Mas, hikmahnya. Ana tanya tadi, hikmahnya seseorang dalam menghadiri majlis ilmu itu apa, Mas? Hikmahnya apa, Mas? Hikmahnya apa, Mas? Hikmahnya apa? Ngomongnya wasis itu. Ya. Apa? Salah satu hikmahnya enggak telat. Ya. Enggak ngantuan. Nah, sama enggak antum itu misalnya, pas enggak kalau antum itu menempatkan kasur antum di rumah atau di masjid ketika menuntut ilmu sambil doyong gini. Ustaz. Ya. Pas enggak? Enggak pas, Mas. Antum janjian sama dokter gigi, Mas. Dokter gigi. Awan, semuanya pernah sakit gigi? Pernah kan? Ya. Nah. Kemudian dokter gigi itu punya praktek jam sekian sampai jam sekian, iya enggak? Sebelum dokter gigi itu datang, sekarang misalnya jam 5, ini biasanya kalau sore itu praktek dari jam 5. Tapi biasanya dia akan manggil pasien jam 5:15. Ya kan? Nah, nanti dia sudah jamin nih. Satu pasien, ada berapa pasien nih? 10. Kalau saya sampai jam 9 nih, ya, berarti saya harus melakukan satu pasien, paling enggak harus mengkompromikan berapa menit dia. Baru nanti, oh ini saya sudah ngasih ini, nanti pekan depan datang lagi Pak ya. Misalnya seperti itu kan. Dia memposisikannya pas. Nah, antum pun enggak pernah protes. Kalau datang terlambat berarti, wah, datangnya terlambat. Nanti belakangan Pak, tadi dipanggil-panggil jenengan enggak ada. Sama halnya. Ya, ketika orang datang kajian terlambat, ya, yang didapat pun, faedah yang didapat, terlambat pula. Kemudian Ustaz, bisa enggak diulangi? Ya, enggak usah nanya, wah, antum terlambat kok nanya. Ya, itu hikmah. Makanya kalau misalnya terlambat, enggak boleh nanya, Mas. Enggak boleh juga bersikap al-wasisu. Enggak boleh, Mas. Diam, tenang, ya, dengerin. Kalau terlambat, memang kodolong saya terlambat, Ustaz. Enggak dibuat-buat saya terlambat. Nanya. Ya, khair insyaAllah. Tidak masalah. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Jadi tidak terlambat untuk di kemudian hari. Ya, begitu juga apa? La yazul rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhkhirahumullah. Seorang itu senantiasa terlambat sampai akibatnya apa? Allah menjadikan dia senantiasa terlambat terus. Punya kebiasaan kok telat. Nasallasan mafia. Dan itu harus tetap dilatih, diasah. Dan kita panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar semuanya dimudahkan. Ya. Paham Mas ya? Itu termasuk apa? Hikmah. Tidak telat, tidak ngantuan ketika kajian, mencatat. Itu semuanya hikmah. Hikmahnya apa? Antum itu menetapi adab dalam menuntut ilmu syar'i. Itu adalah adab. Dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah bagian dari hikmah seorang menuntut ilmu syar'i. Karena antum menuntut ilmu syar'i misalnya, apakah kemudian antum boleh enggak bawa mangkok bakso di sini sambil antum jegangan gini terus tak makan sih ya? Boleh enggak seperti itu misalnya? Enggak bisa, Mas. Yang seperti itu tidak akan menjadikan apa yang kita dapatkan itu menjadi barokah. Karena dalam majelis ilmu tetap akan ada adabnya, tetap ada sopan santunnya. Sampai sini. Begitu juga antum dengan misalnya pengajarnya, gurunya, ustadznya. Bro, gimana bro? Itu, misalnya. Itu bukan adab, Mas. Dan itu bukan hikmah. Antum memposisikan ustadz seperti ya teman sendiri. Boleh ketika enggak dikajian, Mas. Buat anak ya. Ya. Kalau yang lain jangan. Yang lainnya jangan. Antum tentu harus hormati mereka. Nah. Kita lanjutkan, Mas. Inna minasyi'ri la hikmatan. Ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Disahihkan pula oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Begitu juga ada diriwayat Imam Bukhari ya. Dari hadis Ubay bin Ka'ab. Inna minasyi'ri la hikmatan. Nah. Dan antum faham, Mas? Faedah dari inna minasyi'ri la hikmatan. Orang yang melankolis, orang yang bisa menulis rangkaian kata-kata yang indah, yang bisa menyentuh hati, itu berarti dia mempunyai perasaan dalam. Punya perasaan dalam. Maksudnya perasaan dalam itu adalah bukan perasaan dalam, bukan. Bukan perasaan ya. Perasaan, Mas. Perasaan yang mendalam. Yang terkadang itu dibutuhkan ketika kata apa, Mas? Orang menyayangi orang lain sebagaimana saudaranya sendiri. Orang menyayangi sama halnya dengan seorang pengajar yang memposisikan dia sebagai orang tua, seorang bapak kepada anaknya. Benar-benar sayang. Gak mungkin kemudian membiarkan anaknya gak ngerti, gak mudeng. Gak mungkin. Makanya, innama ana bimanzilatikum kal walid u'allimukum. Ini hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Maka maqala Nabi SAW, bahasanya, sesungguhnya posisiku bagi kalian itu seperti orang tua. Aku akan ajarkan kepada kalian. Jadi kalau misalnya ada yang dari antum gak faham, antum boleh tanya, Ustaz, boleh gak diulang? Tadi kok penjelasannya ana masih belum faham, boleh. Ya. Seperti itu, Mas. Kita lanjutkan. Kemudian, nah, wa na'khudhu amthilatan 'ala dhalika kufrun ya kufru Abil Lahab muradun bil iradah al-qawniyyah, li'anna Allah yubghidu al-kufra wa kullu ma waqa'a ma yubghiduhu Allah fa huwa muradun bil iradati al-qawniyyah wa imanun Abi Bakr wa qad bil iradataini jami'an al-qawniyyah wal syar'iyyah. Kufrul kafiri muradul bil iradatil qawniyyah wa imanul kafiri wa huwa lam yu'min muradun bil iradah syar'iyyah li'anna Allah yuhibbu minhu an yu'mina wa laysa muradan bil iradatil qawniyyah li'annahu lam yu'min. Antum lihat di sini, ini tentang bahasa ringkasnya. Wa na'khudhu amsilatan, kita mengambil contoh ala dzalika, atas yang demikian. Itu apa? Kufru Abi Lahabin. Kekafirannya Abu Lahab. Kekafirannya Abu Lahab. Muradun bil iradatil qawniyah. Jadi kafirnya Abu Lahab ini adalah apa yang diinginkan dari iradah qawniyah. Itu pasti terjadi dan itu terjadi kepada siapapun, enggak pandang bulu, Mas. Baik yang kafir maupun yang Islam kena irada qauniyah. Lianna Allah yubghidul kufra, karena Allah membenci apa, Mas? Kekafiran. Allah membenci kekafiran. Ya, wa kullama waqa'a atau wa kullu ma waqa'a mimma yubghidullahu fa huwa muradun bil iradah qauniyah. Dan apa saja, setiap apa saja yang ma waqa'a, apa yang sudah terjadi, mimma yubghiduhullah, dengan apa-apa yang Allah benci, fawa muradun bil iradah qawniyah, itu yang dimaksudkan, itu yang diinginkan dari iradah qawniyah. Apa itu iradah qawniyah? Diinginkan tapi enggak disukai Allah azza wajalla. Kekafiran, Allah enggak suka kekafiran. Ya, wa may yakfur billahi, ya, barang siapa yang Allah dia itu kafir dengan Allah azza wajalla, ya. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin, sungguhnya Allah tidak mencintai kekafiran. Itu banyak ayatnya seperti itu. Inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai kekafiran. Ya. Imanu Abi Bakar. Imannya Abu Bakar. Waqa'a bil iradatain. Jadi keimanan Abu Bakar ini terjadinya dengan dua iradah. Keseluruhan. Ya apa? Al-Qawniyah. Ya, iradah Qawniyah. Ya, iradah Qawniyah. Qawniyah. Wa syar'iyah. Dan syar'iyah. Kenapa seperti itu? Ya, karena yang Qawniyah dan syar'iyah terkumpul dengan apa yang ada di Abu Bakar. Karena Abu Bakar awalnya itu ketika masuk Islam, kemudian meninggalkan semuanya dan semuanya, Masya Allah, dari keutamaan-keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu banyak sekali. Begitu pula, wa kufrul kafiri muradul bil iradah qawniyah, dan kekafirannya orang kafir itu adalah apa yang diinginkan dari iradah qawniyah, universal, Mas. Wa imanul kafir, dan berimannya orang kafir, wa huwa lam yu'min, ya, dan awalnya itu dia tidak beriman, kemudian jadi beriman, ini muradun bil iradah syar'iyyah, itu adalah yang diinginkan dari iradah syar'iyyah. Li'anna Allah yuhibbu minhu an yu'mina. Karena Allah itu mencintai agar orang itu bisa beriman. Walaysa muradan bil iradah qawniyah. Dan ini bukan yang diinginkan iradah qawniyah. Li'annahu lam yu'min. Karena sungguhnya dia itu belum beriman, bukan. Kalau belum beriman, dia iradah kauniyah. Sedangkan iradah syar'iyah, dia beriman. Ya. Tapi tidak berimannya dia, itu bukan bagian dari iradah kauniyah. Tapi itu, apa mas? Karena apa yang ada di Abu Bakar awalnya, dia tidak tahu Islam. Ya. Kemudian masuk Islam. Maka itu pun menjadi iradah syar'iyah. Paham sampai di sini? Nah, khulasah kesimpulannya mas, annal iradata tanqasimu ila qismaini bidalilin tetap tabu'. Ya. Kesimpulannya di sini iradah di sini ini dibagi menjadi dua. Iradah dibagi menjadi dua, qauniyah dan syar'iyah. Dengan dalil apa mas? Tatabu' itu artinya apa? Follow up. Dari sekian banyak keterangan, dalil-dalil, ini loh, diambil ini. Seperti itu mas. Ya. Yang pertama, Iradah kauniyah. Wahiyal lati yaqa'u bihal muradu. Wa takunu fima yuhibbu Allah wa ma la yuhibbu wa turadifu lafdul masyiah. Suf, di sini dijelaskan lagi oleh Syekh rahimahullah. Iradah kauniyah. Ya. Iradah kauniyah adalah wahyallati yaqa'u bihal muradu. Yang pasti terjadi dari apa yang diinginkan. Pasti terjadi. Dan bisa terjadi berlakunya iradah kauniyah bagi yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Dan ada persamaan lafadznya dengan apa? Masyiah. Apa masyiah, mas? Ya. Keinginan Allah Azza wa Jal. Ya. Kehendak Allah Azza wa Jal. Makanya di sini apa? Insya'a aqamahu wa insya'a azarahu. Ketika Nabi SAW itu mengucapkan doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, sabbit qalbi. Ya, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agama. Ini, ya, Ummu Salamah bertanya. Ya Rasulullah, lima ada tuktir hada doa. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, li'anna, ya, kullu qalbi bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya. Karena hati manusia itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah inginkan, Allah akan luruskan. Kalau Allah inginkan, maka Allah akan sesatkan. Itu keinginan, Mas. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya disebutkan iradah syar'iyah ini mirip dengan apa mas? Masyiah. Nah, kemudian yang kedua, iradah syar'iyah. Keinginan syar'iyah. Ya, iradah kehendak Allah Azza wa Jalla yang syar'iyah. Wa yallati la yalzamu wuqu'al muradi. Tidak mengharuskan terjadinya apa yang diinginkan. Biha. Ya, la yalzamu hukum muradi biha. Tidak mengharuskan yang diinginkan itu pasti terjadi. Enggak. Tidak mengharuskan seperti itu. Tidak mesti terjadi, mas. Wala takunu illa fima kana mahbuban lillahi. Dan ini hanya berlaku bagi apa saja yang Allah cintai. Jadi iradah syar'iyah hanya berlaku dengan atau berlaku pada apa saja yang Allah cintai. Wa hiya turadiful mahabbatu. Ya, kesamaannya adalah dengan lafaz apa? Mahabbah. Apa mas? Mahabbah. Kecintaan. Naam. Wa innama qassama al-ulama'u al-iradata ila hadain al-qismain la'alla yuqal inna alladhi yakrahu Allahu la yuridu. Kama qala bidhalika al-mu'tazilata. Kama qala dhalika al-mu'tazilatu. Naam. Fayuqal in aradtum la yuriduhu syar'an fahaqqun wa in aradtum la yuriduhu qadaran fabatilun. Antum lihat di sini. Ini juga bagian dari membantah orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa, Mas? Yang mendewakan akal, Mas. Yang mengatakan apa? Manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Jadi kalau orang yang melakukan kekafiran di neraka, orang yang melakukan ketakwaan di surga. Sekarang kalau orang yang bertakwa tapi melakukan banyak kemaksiatan, tidak di neraka, tidak di surga, tapi di suatu tempat. Itu mengatakan seperti itu dengan akalnya. Nasallahu alaihi wasallam fiya. Tidak ada dalil yang seperti itu. Maka disebutkan di situ kaitannya bahwasanya ini ya disebutkan ulama membagi iradah itu menjadi dua macam. Agar apa? Li'alla yuqal, agar bisa jadi dikatakan ya. Ya, agar tidak dikatakan seperti apa? Innal ladzina yakrahullahu la yuridu. Sesungguhnya yang Allah benci, ya Allah benci, Allah tidak sukai, itu Allah tidak inginkan. Belum tentu, Mas. Belum tentu. Kenapa? Itu Allah kehendak. Allah kehendaki. Tapi belum tentu terjadi. Sama hanya antum doa. Ya. Kayak misalnya Mas Furqan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, tapi belum tentu terjadi. Ya kan? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, sedangkan kita enggak tahu. Maka jangan pernah semuanya itu diukur dengan baju sendiri. Ukuran sendiri, standarnya kita sendiri. Jangan. Tapi kita harus mengukur dengan standar dalil. Standar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, oleh karena itu di sini sesungguhnya yang Allah benci, Allah tidak inginkan. Enggak. Jadi kalau Allah membenci sesuatu, maka Allah tidak inginkan. Belum tentu. Maqala bidzalikal mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang mu'tazilah. Ya, sebagaimana sekarang mu'tazilah, neo mu'tazilah atau Mas? Ya, Hizbut Tahrir. Ya. Saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir. Kita mengatakan seperti itu bukan berarti kita benci. Ingat ya, Mas. Kita tidak benci dengan orangnya. Yang kita tidak sukai adalah pemikirannya. Dan justru inilah yang kemudian kaum muslimin banyak yang salah sangka. Salah persepsi. Kita mengingatkan bukan karena kita benci. Kita mengingatkan karena kita cinta. Kita mengingatkan kita menasihati karena kita sayang. Kita tidak menginginkan apa yang terjadi. Orang lain tersesat, ayo luweh be. Memang koyo ngono kuwi. Enggak seperti itu, Mas. Justru kalau ada saudara kita yang belum tahu dan seterusnya, kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Dan tidak kemudian kita apa, Mas? Main vonis. Bahwasanya kebenaran hanya pada kita, yang lain salah, dan surga hanya kaplingan kita, yang lain salah. Salah. Itu adalah sifat dari orang-orang yang apa, Mas? Tidak diberikan hidayah sempurna oleh Allah Azza wa Jalla. Kita menginginkan kita mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya, kita berharap pada Allah Azza wa Jalla agar hidayah kita sempurna. Salah satunya bentuk kesempurnaan hidayah itu adalah kita mencintai orang lain untuk mendapatkan hidayah pula. Kita tidak menginginkan orang lain tersesat. Ya. Oleh karena itu di sini dijelaskan. Ya. Sebagaimana dikatakan Mu'tazilah, fayuqal in aradtum la yuriduhu syar'an fahakun. Kalau yang kalian inginkan la yuriduhu syar'an, itu tidak diinginkan secara syar'an, fahakun, maka itu kebenaran. Jadi kalau engkau inginkan sesuatu ya, la yuriduhu syar'an, namun secara syar'inya dia tidak menginginkan, maka itu kebenaran. Wa in aradtum, ya, kalau kalian menginginkan, la yuridu, sesungguhnya engkau inginkan sesuatu, tapi ya Allah Azza wa Jalla tidak menginginkannya sebagai bentuk takdir, maka itu adalah fabatilun, maka itu batil. Kenapa mas? In aradtum, engkau itu sudah menginginkan, la yuriduhu, ya, in aradtum la yuriduhu, engkau itu menginginkan, tapi Allah tidak menginginkannya, ya, qadaran sebagai bentuk takdir, fabatilun, maka itu batil. Kenapa mas? Karena mengharuskan sesuatu sama dengan persepsi otak manusia. Maka itu batil. Batilnya Mu'tazilah karena apa? Dia mendasarkan abangnya pemikirannya adalah dengan otaknya. Ya. 6. Kita lanjutkan. Di sini wa nu'minu bi anna murad al-qawniyah syar'iyyah tabi'an lil hikmati. Nah, di sini jelaskan qauluhu, perkataannya Syekh rahimahullah, wa nu'minu bi anna muradahu al-qawniyah wa syar'iyyah tabi'un li hikmatin li hikmatihi. Kita beriman bahwasanya apa yang diinginkan, ya, dari iradah kauniyah, dari keinginan atau kehendak Allah azza wajalla yang kauniyah, yang universal, wa syar'iyyah, dan syar'iyyah tabi'un li hikmatin li hikmatihi, itu mengikuti dari hikmahnya. Wa hadha muhimun, dan ini muhim, sangat penting sekali mas. Kenapa? Fama aradahu Allah taala qaunan aw syar'an fa innal hikmata taqtadihi. Dan apa saja, maka apa saja yang Allah inginkan, baik itu secara universal atau syar'i, maka ada hikmah yang menjadi konsekuensinya. Ada hikmah yang menjadi konsekuensinya. Kenapa misalnya? Taruhlah misalnya. Antum misalnya apa? Iya. Hikmah taqtadihi. Ini apa? Fa innal hikmata taqtadihi. Kalau misalnya dikatakan tadi, hikmah itu apa? Sesuatu yang bisa didapatkan setelah terjadi. Ya, sekarang. Taruhlah. Ya. Kalau pengertian itu dibawa kepada pengertian itu, pengertian tentang hikmah itu sesuatu apa yang sudah terjadi. Nah, sekarang yang sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Antum duduk majelis ilmu, teng gitu kan. Ada kitab antum, buka. Catatan sudah ini. Ya. Tapi habis itu, saking metelototnya gitu, jadi gini. Jadi kayak depan antum sudah kepleset kena oli itu. Nah, itu hikmah. Kalau dikatakan sebagaimana tadi Abu Faris mengatakan, hikmah adalah apa yang bisa diambil setelah kejadian. Ya. Maka kejadiannya seperti itu, antum ambil hikmahnya, itu konsekuensi mas. Hikmah yang menjadi konsekuensi. Ya, konsekuensi dari, kenapa antum ngantuan mas? Makan banyak misalnya, kurang tidur, kurang istirahat, kurang olahraga, kurang minum. Nah, yang lainnya adalah kurang kasih sayang, bisa juga mas. Ya. Dia begadang karena jauh dari istri misalnya, bisa jadi. Ya gini-gini, mas ngantuan. Nah, lagi jauh dari istri, Ustaz. Wah iya wes, ketok. Ya. Kurang KS, ya, kasih sayang. Nah, itu bisa terjadi mas. Karena apa? Sama halnya, kasih sayang itu seperti air mas. Orang kurang air pun ngantuan, orang kasih sayang ngantuan pula. Berarti kasih sayang dan ngantuan, kasih sayang dan air sama mas. Iya mas. Iya. Tertuduhnya di depan ana. Lombarik. Wa zadakumul hirsan. Semoga Allah menambahkan semua antum semangat. 6. Oleh karena itu di sini, li'anna muradahu tabi'un li hikmatin. Karena yang diinginkan itu mengikuti apa yang menjadi hikmahnya. Wa dalilu dhalika qauluhu ta'ala, dan dalil ini adalah firman Allah ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayya sya'allah, inna allaha kana aliman hakiman. di surat Al-Insan mas, 30. Anda melihat di surat Al-Insan ayat 30. Surat Al-Insan, surat 76. Ayat 30. Nah. Yaitu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan kalian tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Naam. Fa fi hadha isharatun ila anna masyiatullahi tabi'atun li hikmatihi. Subhanallah. Lihat. Ini adalah isyarat, Mas, bahwasanya kehendaknya Allah Azza Jal itu mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaannya. Paham saya misi? Nah. Ini isyarat bahwasanya kehendaknya Allah Azza Jal itu sesuai dengan hikmahnya. Contohnya isyarat apalagi, Mas? Orang yang tidak mau menghormati, menyayangi orang tuanya, hidupnya susah, Mas. Di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu yang paling dahsyat dari hikmahnya. Seorang yang enggan menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak mau berbakti pada orang tuanya. Karena salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah duduknya kita di majlis ilmu, Mas. Kok bisa, Ustaz? Karena duduknya kita di majlis ilmu ini, Allah Azza wa Jal akan memberikan kebaikan. Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala dengan izin Allah Azza wa Jal kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Sedangkan apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu akan mengalir kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana dikatakan apa? Al-waladu kasbu walidihi. Ya. Anak itu adalah investasi dari orang tuanya. Ya. Makanya Nah. Ya, makanya disebutkan tentang inna adyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya yang terbaik dari apa yang kalian makan itu adalah min kasbikum. Itu adalah yang dari hasil jerih payah kalian, dari investasi kalian. Wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil dari investasi kalian. Ya. Ya, inna auladakum min kasbikum. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Maka apapun yang dilakukan seorang anak itu adalah investasi buat orang tuanya. Maka salah satu bentuk ya sesuatu bentuk yang sangat disayangkan manakala apa? Orang tua sekarang investasinya ke hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena ketika dia meninggal, itu hanya kain kafan yang bersama dia. Dan amalnya. Dan sebutannya tiga. Tiga yang akan terus mengalir. Tapi rumahnya, kendaraannya, dan apapun perabot-perabotnya gak akan mungkin dia bawa ke liang kuburnya. Mas, rumahnya berapa? Oh, saya punya kontrakan 40 pintu, Ustaz. Alhamdulillah, Allah mau barik. Tapi 40 pintu itu enggak cukup nanti 2x1 di sangin semua, tumpukin semua situ, enggak bisa. Enggak bisa, Mas. Antum bayangkan saja. Kenapa akhir dari kehidupan manusia itu hanya 2x1, Mas? Sedangkan ketika di dunia ini, dia mengambil bermeter-meter, bahkan berhektar-hektar harta dunia. dia cenger mas, cenger keluar dari lubang yang kecil juga. Dari rahim ibunya. Ukurannya berapa mas? Ya antum paham, yang sudah punya anak paham. Apalagi yang pernah melihat sendiri bayi cenger metu beng itu kan. Itu subhanallah, bagian dari keajaiban dari Allah Azza Jal. Ya. Lubang rahim yang seperti itu Allah berikan kelenturan yang bisa mengeluarkan jabang bayi. Kepala kita ini keluar dari rahim ibu kita. Yang itu bukan berhektar-hektar mas. Dan setelah gede, nyari yang hektar. Kanan kiri, sikut sana. Ayo, ayo, ayo. Nanti setelah selesai, ya, bungkus mori, masukin lubang lagi yang kecil lagi. 2x1. Subhanallah. Manusia berawal keluar dari tempat yang kecil dan dikembalikan ke tempat yang kecil pula. Sehingga itu subhanallah bagian yang paling indah dari cara mengingat kita bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini hanya apa mas? Kalau kita di akhirat mas. Gak selamanya antum itu mempunyai sekarang yang punya kacamata nih Pak Mugi, Mas Herman. Semuanya yang pakai kacamata. Gak semuanya. Udah berapa kali antum ganti? Sobek. 2 kali. Seumur hidup antum. Setelah pakai 2 kali. Ya. Rista lebih banyak lagi. Yakin Rista. Apalagi Mas Soni. Udah berapa kali ganti Mas Soni? Puluhan ya. Banyak ya, gak terhitung. Ayo. Ya, itu seperti itu mas. Apa yang dicari akan gonta ganti. Tidak akan pernah orang merasakan satu kenikmatan yang sama yang bisa menyelesaikan apa yang diinginkan. Ya, hatta antum misalnya, alhamdulillah saya dapat Quran cetakan Madinah yang ukurannya segini. Pas, gitu lagi, wah. Kayaknya yang gede ono lebih bagus lagi. Nyari dia. Cetakan yang lebih gede. Terus itu. Gak akan merasa nyaman. Gak akan merasa cukup. Mencukupkan dengan hanya satu mushaf yang untuk menghafal dia. Wah. Lihat yang ini. Ini kan bagus, Ustaz. Lihat gimana, Ustaz? Oh, itu sana. Oh, ya. Cari lagi. Besok ini. Loh. Kok itu lebih bagus. Lebih jelas. Ada terjemahannya lagi. Misalnya. Itu menjadikan apa? Manusia beneran. Dia masih wajar sebagai manusia menginginkan seperti itu. Tapi tidak menjadi wajar ketika apa? Sudah tahu itu semuanya, tapi tidak pernah dilakukan sama sekali. Kebaikan-kebaikan atau ilmunya hanya sekedar ilmu yang ditutup rapat-rapat. Tidak untuk dizakati. Ya, salah sama fiya. Kemudian, فالمهم أن نعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه فهو لحكمة ولا يمكن أن يقع شفعا أو لغوا ولا لعبا إطلاقا. Yang paling penting ini mas. Ya. Kita mengetahui bahwa sesuatu, segala sesuatu itu qadah Allah. Allah menetapkannya, Allah mentakdirkannya. Au syara'ahu atau Allah mensyariatkannya. Maka fawali hikmatin. Itu karena ada suatu hikmah. Misalnya apa mas? Kemarin kita bahas tentang apa? Hikmah jenggot ini mas. Yang kemarin anak katakan tentang hikmah dari jenggot. Salah satunya apa? Apa mas? Saraf gigi. Ya, saraf gigi ini. Kemudian tidak, kemudian ke jantung dan yang lainnya. Allah jaga itu mas. Sedangkan orang yang tidak ya menganggap enteng ini pangkas terus sampai resik itu mukanya makin hitam pertama, yang kedua saraf-saraf yang seharusnya itu dibiarkan untuk menguatkan gigi-giginya itu akan terprotoli sehingga apa gangguan pada saraf-saraf yang lainnya mas, minyak mas, jantung terus banyak Itu kalau dalam ilmu-ilmu akupuntur itu banyak sekali. Nah, ada yang tanya, Ustaz belajar akupuntur ya, anak belajar, tapi anak nggak buka praktek, sorry mas, afan, tidak menerima pasien. Wala yumkin an yaqa'a syafan, dan ini wala yumkin, tidak memungkinkan untuk apa? Ini an yaqa'a syafan, terjadinya hanya sebagai syafahan, sebagai main-main saja, ya, atau sebagai sia-sia saja. Au laghwan, ya, sia-sia. Au la'iban, atau permainan secara mutlak, itu enggak bisa. Pasti ada hikmahnya. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia, Mas. Bahkan apa? Ya, ada orang mengatakan, "Wah, kok itu dadi anak? Cuma aku dadi anak." Nah, itu bahaya, Mas. Mengatakan itu seperti itu bahaya. Assalamualaikum mafia. Tidak ada yang percuma, Mas. Kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan anak karena ada hikmah. Bisa jadi karena apa? Hikmahnya, antum itu akan ditinggikan derajatnya dibandingkan yang belum nikah dan yang belum punya anak. Ujiannya berat. Ya, makanya ada yang mengatakan, "Mas, kok enggak mau nikah, enggak pengen punya anak, Bang?" Saya kalau sudah bandingkan orang punya anak terus kayak gitu rekoso nih, wah wegah. "Bu, kok mboten nambah wae?" "Aus wegah, kesel." Menolak takdir Allah Azza wa Jal dengan mendahulukan perasaan. Itu juga enggak boleh, Mas. Nah. Naktafi bihadil qudrah, nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.